wajahmu di mana-mana sering kutemui. Kupandang di langit biru, engkau di situ. Ku gembira kau ketawa, sedih ku duka. Wajahmu di mana-mana sering kutemui. Kupandang di langit biru, engkau di situ. Ku gembira kau ketawa, sedih ku duka. Mungkin.